yaksa soro maruta pawana pono mereka samirono lan warayang dening rono dening rono wisian kulingan limo ing atalah bojreng bojreng iblis lanat podo kocekan wong titi yang lo termanik rojo diwaku ahanya ahanya Satria Bagus mandek aku bakal lakon lawan gue ya gue tak takon di coro buto pangar pepakuan terus nanti ngemasa pun ngaku ayo leyo nang ya gue ngaku aja mesam kok ya buto hanyar ngaku buto itu mpating salib prat pulahmu kok ya manuk beranjangan no tambuh marang aku balik ngendi dongko sopo praci kamu waduh babu ditakon itu blokok nyudongko ke barat ketampu marang aku iki mburi saka ing kraton Suwala Bumi kaseting Sang Nata Prabu ya soharan ku Detyakala banyak caloro Detyakala banyak caloro ya gendir penjalin ya klantang mimis soklat katut marat loh loh ngesti gendrung nadyan kuwi sapa pamadyaning Pandhawa Satriya Maduka Raden Permati opo sjaman mati ani alas ojo takon marang wadring lumaku moreng gas minggir bakal tak ngliwat ora kebacut kudu wali awih macut ora awih ngurudo paribaks opando tata kati saya indriya so soronaru bawa Nopono mereka samirono lan warayang Konco bayu isi angkuring manimo Wani tanding marang aku Popo kang tau din Aji duor Nembiling dasing yaksoran dadak nganggu anci-anci Kasih jopo montro Bintoron jelangit ramegur marang batang yakso kaji gede ora gede ngerang kulo gunung legane ati hardawale po dasar yakso kaporo song kurang payet no kelakon tebak kemudam bro dadamu Satria Bagus Jermane Pagi narasa nubruk nubruk oh iya lata reca satria ono paran elak nopati dengan jago nyaluk mati mormaci orang arti kri danding buto atoh palai berdomo cerak sawat sambri belak kira buto pandamu Tunjung Bangtrate Irem-irem atap-taping kayu apu agringing lu lu kangkung ira ijo sri kadhing diwasa kembang karang sungsang pokemi aras raten kembang ira karang sungsang kapindho. Wang siting kakung karagan anjra sabdaning soto kakuluru asauran samono panmeh rahina meko bang katon sumirat witan soroting haruna netraning sarira po lain kono to wae. Sawetawis Raden Pamadi ingkang lumawan tanding lawan para raksasa. Eling-eling sipate yaksa patinggalih drah sowae. Pandene kaparat condang dening kridhaning Raden Permadi. Ingkang pejah bangkene mblasah kaya babatan pacing. Ingkang masih gesang sami lumonjem mimis playu cedhak grumbul nusup grumbul celak jurang nyemplung jurang, celak guwa mlebu guwa. Nalika samono sapating para yaksa daya Raden Permadi yang lajengaken lampah panyayah kaum calon-calon enggal prateng telenging wana Winangsraya. Sinigi genti ingkang kawersita gampang ungkang munggal kami. Ing mangke datan kaya kono madyaning pesanggrahaning madyaning wana Winangsraya katingal Prabu Baladewa. Kasoroting smirat bang-bang wetan. Thank you. menika apa warnane? Ingkang ana madyaning pasanggrahan tengahing wana Winangsraya. Eling-eling pasanggrahan ing Indrasri tiningalan. Katingal motho kang ngapulas tresna. Ing kono papan pakoning para raja ingkang saking negari Lesanpura. Kepareng pinarak lenggah menika tanata mandura dijuluk Prabu Baladewa. Ing mangke datan kantun kahadhep ingkang rayi Raden Narayana. Tan kantun nggih Raden Bratasena. Ing jawitasi andher mlebar pisuwaning para Pandhawa saking negari Lesanpura. Sawetawis Prabu Baladewa. Ginya masanggrah ing mangki sampun. Sami pasang grogol. Ingkang kinit cinepteng kabu. Muhung antu osar dulo seto pamundutipun ingkang bibi Dewi Warsini. Nalika samun sawetawis Prabu Baladewa dalan ngunandika katungko swanipun ingkang rayi Raden Permadi. Ingkang hamarak sowan kagiyat Prabu Baladewa biyahang acaran dhateng swanipun ingkang rayi Raden Permadi. cahneyah ning talaga kadi langit. Mambang tang pas wulan upamane ko bintang tuliwa kusumo yasmawur merangkati sekarat jolodo ing om ya jagat Dewa Bathara Nura jagat Pramudito. Ingsun sepadake kaya Dimas Permadi ingkang sampun menyang pesanggeran. Yayi Permadi. Padha kanthi raja sak pratamu Dimas. Kula nuwun inggih, Koko Prabu. Dateng kadhat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu. Wonten langkung ripa duka ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Dimas Permadi. Wis dak tampa bating pantani mingsun siage ngaturake pangabekti. Yayi Permadi padha kanthi harjo praptamu Dimas. Kakang Mas Narayana. Dateng kapundi paring pembagenipun Kakang Mas Narayana namung pangabekti kula katur. Iya ya diwis tak tampa banget pantani mak. Wah, jlamprong. Padha becik sak tekamu. Kakang Mas Bratasena dhateng kapundi paring prembaginipun Kakang Mas Bratasena. Yayi Permadi saka ngendi? Kula nuwun inggih Koko Prabu. Pripa duka saking pertapan Saptawarga marak wonten ngertanipun yang menemban. Nalika semanten kula ngaturaken bilih para Pandhawa nampi timbalan dhateng Nglesan Pura. Yang penemban kathah-kathah dawuhipun malah dawuhipun yang penemban bilih paman Prabu badhe manggih reribet namung reribet menika saged dipun usadani lan saged dipun pajaraken. Apa yang penemban uga wis mirsa menawa dina iki bibi warosini kagungan pamundhut kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu. Bilih dinten mangke eyang penemban paring dawuh menawi bibi Ratu kagungan pamundhut kepengin nitih sardula ingkang ulesipun seta. Malahan dawaken bilih para kadang dinten mangke samiyasa pagrogolan wonten ing tengahing wana uwinang sraya ngriki. Selajengipun kula kadhawan semusul sowan dhateng ing wana winang sraya. Sidik paningali yang penemban katidik wis mirsa lamun ta dina iki para wayah-wayahe padha pasang grogol ana ing tengahing wana Winangsraya. Dimas pancen kepara nyata. Pun kakang sakadang ana ing kene iki pasang grogolan ing pangajap mung milik enggal antuk gawe. bisa nemokake wujuding macan putih. Ingkang menika Koko Prabu. Pripa dukun nderek sabyantu dhateng lekasipun Koko Prabu? Ah, syukur mayis kethih jimurung. Ola dalah. Adikku di, adikku syukur mangai badhias kethih jimurung dene si Adi. Uga keparang sabyantu lawan para kadang. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu. Lamprong wonten dawuh. Ewang-ewangono supaya dina iki hingga lantuk gawe wujuding macan putih. Kaluhuran dawuhipun Kakang Mas sagadu ing manah sakadaring lampah. Kula badhe nderek sabyantu lekasing para kadang. Sarnane wong yen lubung bapak lopo kurang guling wong kelinga salat dat niko yen watono kudu manis mureseng seming sasono samaning manungsa sami Dimas Narayana. Pun kula Koko Prabu. Lawan Dimas Bratasena Yai Permadi. Ana dawuh mopo wonten pangandika? Iki gandheng wis sampat Sang Hyang Para Kadang. Ayeh enggal. Hamiwiti. Nonton kanan-kanan kiring pegerogolan mbok menawa wis antuk. Sepating satu kang dadi pengajaping Para Kadang. Suami kau diri aku. Ayo tak diri aku. Polo diwo kakak. Ya kawus. Ora kaya kang nglangon madya kantang Sardula Seta sang garis wala bumi. Klangenane Prabu Setyasa kang ngawasta singa mulang jaya. Emangke bumi prapta sang inggiling wana winangsraya. Kuninga wonten pagrabolan. Ing penggalih tanggap sasmita lamun to pager bulan cinepta dadi pepalangan gayuh mawon mangkono daya-daya sang sarjo sitko niat saking wiyati anyelaki wonten ing pagerogolan. Sok nari menggalpu putine kang ten bawani pong penganing tiasukori lo batane kapalah sami sepiang tunut sakar sotan rekoso kang binarti. Latalah sawetara anggon kulumaku ngajap arsa prating nang guru nglisan buru arandene tekan tengahe ngalas iki ana pagrogolan kang dipasang banjeng-banjeng. Latalah adat lupiyo kang wis lamun to ana pagrogolan iku kanggo ngirup marang satu kewan kang ana tengahe ngalas. Latalah yo dina iki idep-idep kanggo nglerenake nggon kulumaku aku bakal mlebu tengahing pagrogolan mengku karep apa sing padha pasang grogol ana ing kene iki. Sardula Seta manjing pagrogolan ing mangke para prajurit kang mepung pagrogolan dipiwon Sardula Seta ingkang ndekem wonten ing pagrogolan surak ambot terbah sayo gambiraning kias nginten antuk kae. Mas Narayana, nuwun kula Ku Prabu. Rame-rame padha surak-surak ana apa? Kula nemu ning kok Prabu lo ing jana. Para wadhi ingkang ngepung sajawining pagrogolan. Sami alok bilihan sal damel wonten Sardula Sita. Lho, matan putih. Kuwi watah. Waduh, adikku, di adikku. Yen mangkono tak dili-dili lagi nyemangga. Nalin Candra Mandura Prabu Baladewa. Ing pengajap arsa nyelaki dateng Sima Seta ingkang ing mangke Prabu Baladewa sampun ngasta tetali. Semedyaning kaya narsa kang ya ngolong jangganing Sardula Seta. Ngrahita Sang Singa Mulang Jaya. Dupi wuninga Prabu Baladewa ngasta tetali. Sakala kya oleh kanan tanah pikiring ingkang den pinteng amung kajawi dadaning Prabu Baladewa nembe kula rasa nyelak tinebak lawan Sardula Seta kagiyat Prabu Baladewa. Aduh adikku di adikku tak kira macane lulut nanging bareng arep tak kolong aku tebak dadang. Waduh adikku di adikku wala dalah macane Krida Bratasena apa mangsa bodho cekel dhewe.